Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita kembali bisa berkumpul melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Di pertemuan terakhir kita telah masuk pada bab yang ke-18, Babu ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluw fis salihin. Bab yang menyebutkan apa-apa yang datang dari Nas yang menjelaskan sebab kekafiran yang terjadi atau yang menimpa Banu Adam dan mereka meninggalkan agama mereka adalah perbuatan ghulu terhadap orang-orang saleh. Ini menunjukkan perkara al-ghulu, perkara yang besar. Perkara al-ghulu menjerumuskan suatu kaum kepada kesyirikan, kekufuran, dan menjadikan mereka meninggalkan agama. Berarti termasuk perkara besar. Terlebih al-ghulu fi salihin. Ghulu dalam menyikapi orang-orang saleh. Berlebih-lebihan dalam memposisikan orang saleh tersebut melebihi batas yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan musannif rahimahullah telah menyebutkan nas yang pertama, firman Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-171, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illa al-haq. Wahai ahlul kitab, sering nas di dalam Al-Qur'an, demikian pula dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ahlul kitab, tentang celaan yang diarahkan kepada umat-umat terdahulu. Itu seluruhnya diantara hikmahnya adalah untuk memberikan peringatan terhadap umat ini agar mereka tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, yang menjadikan mereka akan bisa mendapatkan hukuman azab sebagaimana umat-umat terdahulu telah dihukum dan diazab. Sehingga ini peringatan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyeru dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kalian bersikap hulu dalam agama kalian. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haqqa, dan jangan kalian mengucapkan atas Allah kecuali al-haq, kecuali kebenaran. Dan muallif rahimahullah syarih telah menjelaskan bagaimana bentuk ghulu dalam menyikapi orang soleh, seperti dalam menyikapi Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, baik yang dilakukan oleh kaum Nasara, demikian pula yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Nah, ghulunya kaum Nasara kepada Nabi Allah Isa, at-tasdik, membenarkan, ya, tetapi berlebihan hingga pada tingkatan menjadikan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam sebagai sesembahan yang disembah. Nah, memberikan hak Allah Subhanahu wa taala untuknya. Nah, demikian pula ghulunya kaum Yahudi kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Mereka takdzib, mendustakan, kemudian berlebihan hingga menisbahkan beliau anak zina, iyadan billah. Nah, ya, zuran wa buhtanan. Oleh karena itu, muallif rahimahullah menyebutkan, fannasara afratu wal yahudu faratu. Kaum Nasara ini afratu, berlebih-lebihan dalam memuji, menyanjung. Wal yahudu faratu, sementara kaum Yahudi ini faratu, mereka mengurang-urangi haknya, meninggalkan dan mengabaikan, ya, kedudukan Nabi Allah Isa alaihissalam sebagai seorang nabi dan rasul. Nah, dan kedua-dua sisi ghulu ini tercela. Ya, disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari, Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, ketika beliau menyebutkan hal ini, ya, beliau menyebutkan bahwa kedua jenis ghulu itu tercela. Beliau menyatakan, fathammata ghuluun fi babil ifraq, wa thammata ghuluun fi babit tafriq, li'anna hadza tajawaza al-hadda wa hadza tajawaza al-hadda wa tagha. Di sana ada bentuk ghulu dalam al-ifrad, menetapkan. Nah, ya, ghulu. Dan di sana pula ada bentuk ghulu dalam at-tafriq, mengabaikan, menelantarkan, melalaikan. Karena yang satu ini melampaui batas, yang sana juga melampaui batas. Maka seseorang harus bersikap pertengahan, tidak berlebih-lebihan dalam menyikapi apa saja, termasuk apa yang disebutkan dalam bab ini, dalam menyikapi orang-orang saleh. Nah, ya, disebutkan dalam atsar, ahbib habibaka hauman ma asan yakuna baghidaka yauman ma, wa abghid baghidaka yauman ma asan yakuna habibaka yauman ma. Nah, cintailah orang yang engkau cintai sekadarnya, jangan berlebihan. Nah, karena boleh jadi, ya, suatu saat akan menjadi orang yang engkau benci, yang seharusnya engkau benci, seharusnya engkau tinggalkan. Karena kecintaan yang berlebihan itu bisa menjadikan seseorang itu tidak menerima hal itu. Nah, demikian pula abu qid bagi bakayu mama, ya, abid, nah, bagi baka, Bencilah orang yang engkau benci sekadarnya, tidak berlebihan. Asan yakuna habibaka yawmama, ya. Nah, boleh jadi suatu saat dia akan menjadi seorang yang seharusnya engkau cintai. Yakni jangan kebencian yang berlebihan sehingga seseorang seharusnya, ya, dia harus dicintai, ya. Nah, lalu kemudian karena kebencian yang berlebihan tadi menyebabkan seseorang itu tidak lagi melihat aturan syar'i. Nah, seluruhnya ditolak dan dibenci. Demikian. Maka ini ghulu dalam perkara akidah yang menimpa kaum Yahudi dan kaum Nasara dalam menyikapi Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam, yakni dalam menyikapi orang-orang saleh, menjadikan mereka terjatuh ke dalam kekufuran. Yang satu kekufuran kesyirikan, yang satu kekufuran takdzib. Nah. Qala rahimahullah, kita lanjut pada nas berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah fi sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala huma fi qaulillahi ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Qala hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi nuhin falamma halaku awha asy-syaitanu ila qaumihim an yansibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban wa sammuha bi asma'ihim fa fa'alu wa lam tu'bad hatta idza halaka ulaik wa nusiyal ilmu ubidat. Berkata musannif rahimahullah dan dalam sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang firman Allah taala dalam surat Nuh ayat yang ke-23, wa qalu dan mereka kaum musyrikin berkata, yang Allah firmankan, la tadarunna alihatakum, kalian janganlah meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian, kalian jangan meninggalkan wad, suwa, yaghuts, ya'uq dan nasr. Nah, Nabi Nuh alaihissalam mendakwakan tauhid kepada kaumnya, mendakwakan mereka agar mereka beribadah kepada Allah semata. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu wahwi, wahai kaumku. Naam, beribadahlah kalian kepada Allah. Kalian tidak memiliki sesembahan yang lain yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Terus sepanjang tahun usia dakwanya Nabi Allah Nuh alaihi salatu wasalam itu 950 tahun. Usia yang sangat panjang dalam hal dakwah. 950 tahun. Begitu lama mendakwahkan kaumnya. Dan terus menerus. Sampai-sampai yang Allah firmankan. Perkataan Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Inni da'autu qawmi laylan wa naharan. Falam yazidhum du'ai illa firar. Wahai Rabbku. Aku berdakwah. Aku menyeru kaumku siang dan malam. Naam. Sepanjang waktu sabarnya Nabi Allah Nuh alaihi salatu wasalam untuk terus berdakwah, celaan, caci maki, nah, yang diberikan kaumnya kepada Nabi Allah Nuh alaihi salatu wasalam selama itu, terus Nabi Nuh alaihi salatu wasalam bersabar dalam menghadapinya. Terus beliau dakwahkan tauhid, beliau ajak kaumnya untuk beribadah dan menyembah semata hanya kepada Allah terus menerus. Di saat beliau mendakwakan tauhid, subhanallah, ahlu syirk, kaum musyrikin juga tidak tinggal diam. Mereka pun menyerukan kebatilan. Nah, ya, demikianlah sunnatullah yang berlaku. Nah, sebagai ujian bagi orang-orang yang mengikuti dakwanya para rasul, mereka akan mendapatkan hal yang semisal. Nah, qala, kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam riwayat ini, hadhi asma'u rijalin salihin, ini merupakan nama-nama orang-orang saleh dari kaumnya Nabi Allah Nuh. Tatkala mereka meninggal orang-orang soleh ini, maka syaitan mewahyukan, yakni membisikkan kepada kaumnya, aninsibu ila majalisihim, pasanglah di tempat-tempat duduk mereka itu, allati kanu yajlisuna fiha, yang mereka dahulu biasa duduk-duduk di situ, ansaban, pasangkanlah ya patung-patung atau gambar-gambar yang bisa dijadikan pengingat mereka. Nah, sesuatu yang mengibaratkan, sesuatu yang mempermisalkan orang-orang yang sudah meninggal tadi. Ya. Nah. Wasammuha bi asmaihim, dan kalian namakan patung-patung dan gambar-gambar yang dipasang tadi dengan nama-nama mereka yang sudah meninggal. Oh ini Wad, oh ini Suwa, ini Yagut, ini Ya'uq, ini Nasr, diberikan nama-nama mereka. Nah, walam tu'bad, saat itu belum disembah, belum diibadahi. Hatta idza halaka ulaik, sehingga tatkala orang-orang yang membuat, orang-orang yang mencetuskan, orang-orang yang membuat ide, ya, yang membuat patung-patung atau gambar-gambar tadi, yang mereka mengetahui maksud awal, tujuan awal dibuatnya hal-hal tadi, mereka sudah meninggal, lalu kemudian muncul generasi baru, generasi yang tidak tahu menahu tentang tujuan yang dilakukan oleh para leluhurnya, generasi yang tidak mengetahui sebab muasal, ya, dipasangkan atau diberikan gambar-gambar atau patung-patung di tempat-tempat duduk tadi, tidak mengetahui sebab awalnya, dasar perbuatan mereka. Muncul ya fafa'alu walam tu'bad, yakni dahulu kaum generasi pertama mereka lakukan namun belum disembah. Hatta idza halaka ulaik, namun tatkala mereka meninggal, wa nusiyal ilmu, dan ilmu itu dilupakan. Nah, ubidat, maka disembahlah patung-patung atau gambar-gambar tadi. Berarti dari sini ada dua perkara yang menjadi sebab besar terjadinya kesyirikan. Ya. Nah, tiga pada hakikatnya, atau satu intinya, yaitu sikap ghulu dalam menyikapi orang-orang soleh. Kemudian yang kedua, dibuatkannya patung-patung atau gambar makhluk hidup tadi dan diberikan nama dengan nama-nama mereka. Dan yang ketiga, tatkala ilmu itu dilupakan, ilmu itu ditinggalkan, ubidat, maka disembahlah berbagai hal tadi. Qala syarih qauluhu fi sahih, berkata syarih dalam sahih disebutkan, ai sahih al-Bukhari, maksudnya sahih al-Bukhari, wa hadzal athar ikhtasarahu al-musannif rahimallahu, athar ini diringkas oleh al-musannif rahimallahu, wa lafdhu ma fil Bukhari, lafadz dalam riwayat Bukhari, an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, saratil awthanul lati fi qawmi Nuhin fil Arabi ba'du, menjadilah berhala-berhala yang terdapat di kaumnya Nabi Nuh, itu telah menjadi berhala-berhala yang ada di daerah Arab setelah itu. Maksudnya awalnya terjadi di zaman Nabi Allah Nuh, terus-terus terjadi bertahan, terus-terus hingga terjadi menimpa di kalangan Arab berhala-berhala yang dibuat. Amma Wad fakanat likal bidumatil jandal, ya, jadi berhala di berhala yang dahulu disembah oleh kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, subhanallah, terus berlanjut hingga kaum Arab, sehingga kata beliau, adapun berhala Wad itu menjadi berhala bagi kabilah Kalb, ya, di daerah Dumat al-Jandal, salah satu kampung di Al-Jawf. Nah, Jawf itu nanti akan disebutkan di bawah. insyaallah. Wa maswa fakanat li Hudzail, adapun suwa itu berhala yang diagungkan oleh kabilah Hudzail. Wa mayghuth fakanat li Muradin, Yaghuth itu diagungkan oleh kabilah Murad. Kabilah Murad ini di daerah Yaman. Nah, summa li bani Ghutaif, kemudian selanjutnya oleh Banu Ghutaif. Banu Ghutaif ini merupakan anak keturunan dari Murad. Ya, Ghutaif bin Abdullah ibni Najiyah ibni Murad. Nah, Ghutaif ibni Abdullah ibni Najiyah ibni Murad. Nah, jadi ini dari anak-anak kabilahnya. Ya, awalnya dari Murad, kemudian berlanjut hingga kabilah Ghutaif. Kalau di sini cetakannya Biljarfi. Biljarfi inda Sabah. Biljarfi yang betul ya itu Biljaufi. Biljauf ya. Nah, Biljauf itu dataran rendah, daerah dataran rendah. Nah, satu kota atau daerah yang terletak antara Syam, Irak dan Madinah ya, di tengah dari segitiga antara Syam bagian utara, utara ke barat, kemudian Madinah, Madinah bagian selatannya, kemudian Irak, Irak bagian timurnya. Nah, itu di tengah Al-Jauf. Nah, inda Sabah ya. Nah, di daerah Sabah. Nah, amma Ya'uq fakanat li Hamdan. Nah, adapun Ya'uq itu dimuliakan atau di milik kabilah Hamdan. Hamdan ini nama kabilah. Nama kabilah. Nah, ya. Ada Hamdan, ada Hamadan. Kalau Hamadan itu satu kota di daerah Iran. Nah, diistilahkan dengan Iraqul Ajam, Irak yang Ajam. Itu Hamadan. Ini Hamdan. Amma Nasr fakanat li Himyar li Ali Dhi Kala. Adapun Nasr itu milik atau diagungkan oleh Himyar, kabilah Himyar li Ali Dhi Kala. Ini berhala-berhala ini kata Ibn Abbas, asma'u rijalin salihin fi qaumin Nuhin. Itu merupakan nama orang-orang saleh dahulu di masa kaumnya Nabi Allah Nuh alaihi salatu wasalam ila akhir. Maksudnya di masa kaum yang Nabi Nuh diutus kepada mereka. Karena mereka ini meninggal ya, meninggal terlebih dahulu baru kemudian Nabi Nuh alaihi salatu wasalam diangkat menjadi nabi dan rasul karena telah disembah sebelumnya oleh kaumnya. Nah, waruwiyan Ikrimah, diriwayatkan dari Ikrimah wa Dhahhak dan Dhahhak wa Ibn Ishaq nahwa nahu dan juga Ibn Ishaq semisal ini. Qala Ibn Jarir, berkata Ibn Jarir. Nah, jadi tadi tempat-tempatnya wad di Daumatul Jandal, suwa di Hudail untuk kabilah Hudail, Yaghuth, Yaghuth itu dimuliakan oleh kabilah Murad dan Ghutaif ya di daerah Yaman, inda Sabah, Sabah itu di Yaman. Amma Ya'uq, Ya'uq itu untuk Hamdan, dan Nasr, Nasr untuk kabilah Himyar li Ali Dikila. Taib, qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir, haddatsana Ibnu Humaid, berkata memberitakan kepada kami Ibnu Humaid. Ibnu Humaid ini Muhammad Ibnu Humaid Ar-Razi, Muhammad Ibnu Humaid Ar-Razi, dan dia seorang yang matrukul hadith, seorang yang ditinggalkan hadithnya. Nah, muttahamun bil kadhib, tertuduh berdusta. Nah, sehingga ditinggalkan hadithnya. Ya, ini riwayat-riwayat yang lemah. Kita baca. Qala haddatsana Mihran an Sufyan an Musa an Muhammad Ibnu Qais anna Ya'uz wa Ya'uq wa Nasr kanu qauman salihin min bani Adam. Ya. Naam. Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanadnya hingga Muhammad bin Qais, beliau berkata bahwa Ya'uz, Ya'uq dan Nasr itu kaum orang-orang soleh dari keturunan Banu Adam, wa kana lahum atba'un yaqtaduna bihim, dan mereka ini memiliki pengikut-pengikut yang mencontoh mereka. Falamma matu qala ashabuhum, tatkala mereka-mereka ini meninggal, maka orang-orang yang mengikuti mereka berkata, lau sawwarnahum kana ashwaqalana ilal ibadah, kalau seandainya kita buat gambar atau patung mereka ini, niscaya akan lebih menjadikan kita semangat dalam ibadah, merindukan ibadah, lebih menghayati ibadah itu, lebih fokus, lebih khusyuk. Nah, coba lihat ini awalnya. Tujuannya agar menyemangati mereka untuk ibadah kepada Allah. Subhanallah, ternyata tujuannya bagus. Tetapi karena amalan dan tindakannya tidak sejalan dengan aturan syariat, menyebabkan kebinasaan, iyadan billah. Fasawwaruhum, mereka pun membuat gambar-gambar mereka ini. Falamma matu, tatkala mereka telah meninggal, waja'a akharun, datang generasi berikutnya yang tidak tahu menahu, ilmu dilupakan. Dabba ilaihim iblis, maka kemudian iblis pun melangkah, ya, nah, menyusun langkah dan memberikan bisikan-bisikan kepada mereka. Faqala, iblis berkata, innama kanu ya'budunahum, mereka dahulu ini menyembah orang-orang ini. Wabihim yusqaunal matar, dengan merekalah, ya, orang-orang yang telah meninggal ini diturunkan atau diberikan air hujan tatkala paceklik, ya. Nah, ayah-ayah atau kak nenek leluhur mereka dahulu ketika masa paceklik itu meminta hujan dengan perantaraan berhala-berhala atau patung-patung tadi yang merupakan penggambaran penjelmaan dari orang-orang soleh yang telah meninggal. Nah, fa'abaduhum, maka generasi itu pun beribadah dan menyembah mereka. Lihat bagaimana syaitan berusaha menggelincirkan Banu Adam. Dia berusaha menggelincirkan sedikit demi sedikit, sedikit, sedikit, sedikit. Nah, qauluhu aninsibu bikasri sadil muhmalah, dengan sad yang dikasrah, aninsibu, pasangkanlah, ya. Qauluhu ansaban, yang dimaksud dengan ansaban jam'u nasbin, maksudnya jamak dari kata nasab, wal muradu bihi huna al asnamul musawwara ala suwari ulaika salihin allati nasabuha fi majalisihim wa sammuha bi asmaihim. Yang dimaksud di sini adalah berhala-berhala yang bergambar berbentuk, ya, seperti bentuknya mereka orang-orang saleh yang mereka pasang di majelis-majelis mereka. Oh, ini tempat-tempat yang biasa mereka di situ, maka dibuatkanlah gambar atau patung di tempat itu, ya. Nah, subhanallah. Dan mereka namakan patung-patung tadi dengan nama-nama mereka, karena itu penggambarannya. Wa fi siyaqi hadits Ibn Abbas ma yadullu ala anna al-asnam tusamma awthanan. Dalam konteks hadis Ibn Abbas menunjukkan bahwa patung-patung tadi dinamakan sebagai awthan. Fa ismul watan yatanawalu kulla ma'budin min dunillah. Kata watan itu mencakup segala sesuatu yang disembah dari selain Allah. Pohon kalau disembah namanya watan, kuburan kalau disembah namanya watan, kayu kalau disembah namanya watan, batu dan begitu seterusnya. Tempat keramat yang diibadai disembah disilakan dengan watan. Watan itu umum. Segala sesuatu yang disembah dari selain Allah. Wa kana dzalikal ma'bud, ya, sawa'un kana dzalikal ma'bud qabran aw masyadan aw suratan aw ghairu dzalik. Sama saja yang disembah itu kubur ataukah monumen ataukah suatu gambar, patung atau yang lainnya. Semuanya diistilahkan dengan watan, awthanan. Nah, kalau sanam itu yang berbentuk menyerupai makhluk hidup, ya. menyerupai makhluk hidup, hewan ataukah manusia atau yang lainnya, yang penting makhluk hidup. Nah, qauluhu hatta idza halaka ulaik, hingga apabila mereka telah meninggal, ai alladzina sawwaru tilkal asnam, yaitu orang-orang yang menggambar patung-patung tadi, yang membuat gambar bentuk rupa patung-patung tadi, ya, dalam wujud manusia, penggambaran manusia, atau dalam wujud penggambaran hewan, atau misalnya makhluk yang kita tidak mengetahui wujudnya, tapi kita tahu itu menunjukkan makhluk hidup. Nah, ini yang disebutkan tadi yang lainnya. Kayak misalnya ada gambar kuda, patung kuda, tapi ada tanduknya. Nah, ya, mungkin dalam gambaran nyata enggak ada hewan seperti itu. Tapi itu penampakan makhluk hidup, maka itu termasuk yang terlarang yang dimaksud di sini. Qauluhu wa nasyi wa nusi wal ilmu, dan ilmu itu dilupakan. Wa riwayatul Bukhari, dalam riwayat Bukhari, wa tanassakha. Walil Kusmaihani, dalam riwayat Al-Kusmaihani, wa nusikhal ilmu. Ai maksudnya, lafaz-lafaz tadi maksudnya, durisat atharuhu bidhahabil ulama. Hilang pengaruh ataukah hasil dari ilmu tadi dengan meninggalnya para ulama, dengan perginya para ulama meninggal dunia. Dan itu ya sesuatu yang menyedihkan. Nah, subhanallah, Allahumma ighfir lahu warhamhu, rahimallah Syekh Shalil Wahidan rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Tanggal 2 Jumadil Akhirah atau Rabu kemarin, ya, diberitakan bahwa Syekh telah wafat rahimahullah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa beliau dan Allah masukkan beliau ke dalam jannah. Dan itu sesuatu yang menyedihkan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minnal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak menghilangkan ilmu ini dengan sekali cabut dari manusia, dari hamba. Tetapi Allah hilangkan, Allah angkat ilmu ini dengan diwafatkannya para pembawa ilmu, para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, hingga jika tidak tersisa lagi satu alim pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, orang-orang akan mengangkat pemimpin atau tokoh dari kalangan ahlul jahil. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya tentang perkara agama. Fa'aftau bighairi ilm, lalu kemudian memberikan fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan mereka menyesatkan banyak orang. Nah, itu tanda semakin dekatnya hari kiamat, semakin merebak kejahilan diangkatnya ilmu. Nasallallahu alaihi wa alikumul afiyatu wassalam. Al-Imam Al-Bukhari membuat bab dalam kitabnya Sahih, Kaifa yuqbadul ilmu, bagaimana ilmu itu dicabut. Nah, lalu beliau menyebutkan asar mu'allak. Fakataba Umar ibn Abdul Aziz ila Abi Bakar ibn Hazm. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah menulis sebuah risalah kepada Abu Bakar ibn Hazm, berkata, undur makana min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faktubhu, kamu lihat, perhatikan hadith-hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tulislah. Fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahabal ulama, aku khawatir, aku takut hilangnya ilmu dan perginya para ulama. Wala tuqbal illa hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak diterima kecuali hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal tufshul ilma wal tajlisu Naam. Hatta yu'allam man la ya'lam. Hendaknya kalian menyebarkan ilmu dan hendaknya kalian membuat majlis-majlis hingga bisa diberikan pengajaran orang yang sebelumnya belum mengetahui. Fa innal ilma la yahlik hatta yakuna sirran. Ilmu itu tidak hilang, ilmu itu tidak lenyap hingga menjadi sesuatu yang tertutupi, tersembunyi. Nah, ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kata beliau rahimallah, durisat atharuhu bidhahabil ulama, hilang pengaruh atau bekas ilmu itu dengan hilangnya para ulama, dengan meninggalnya para ulama. Wa ammal jahlu, dan kejahilan semakin menyebar. Hatta saru la yumayyizuna baina tauhidi wa syirk, hingga mereka tidak lagi bisa membedakan antara tauhid dan syirik. Fa waqa'u fi syirki dhannan minhum annahu yanfa'uhum indallah. Kemudian mereka terjatuh ke dalam kesyirikan dalam kondisi mereka menyangka bahwa hal itu bisa memberikan manfaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu 'ubidat, dalam hadis disebutkan hingga mereka disembah. Lamma qala lahum iblis innaman kana qablakum kanu ya'budunahum wa bihim yusqaunal matar. Yani tatkala iblis mengatakan kepada mereka, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka menyembahnya dan dengannya lah mereka diberikan air hujan. Fa huwa alladhi zayyana lahum ibadatal asnam. Iblis inilah yang menghias-hiasi, menampakkan bagus untuk mereka penyembahan terhadap berhala. Wa amarahum biha, dan iblis yang memerintahkan mereka untuk melakukannya. Fasara huwa ma'budahum fil haqiqah, sehingga menjadilah iblis itulah yang disembah sesungguhnya oleh mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ni'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan kathiran afalam takunu ta'qilun. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat yang ke-60 hingga 62, alam ahad ilaikum ya bani Adam, wahai bani Adam, bukankah aku telah membuat perjanjian kepada kalian, adla ta'budani masyaitan innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa ni'buduni, dan hendaknya kalian menyembah kepadaku, menyembahnya kepada Allah. Hadza siratum mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Wa laqad adalla minkum jibillan katsiran. Subhanallah, coba lihat Allah ingatkan. Sungguh syaitan itu telah menyesatkan golongan yang banyak dari kalian. Artinya umat-umat terdahulu telah banyak yang disesatkan, telah banyak yang dijerumuskan. Afalam takunu ta'qilun, maka tidakkah kalian menjadi orang-orang yang berakal? Artinya jadikan itu sebagai pelajaran. Lihat kejadian-kejadian yang menimpa umat-umat sebelum kalian, maka ambillah pelajaran, pelajari kesalahan itu. Jangan melakukan kesalahan yang sama seperti kesalahan yang telah mereka lakukan. Mereka membuat gambar-gambar patung-patung makhluk hidup dalam rangka untuk awalnya dikenang, diingat, agar kita selalu mengenangnya, agar kita termotivasi untuk melakukan hal yang sama seperti mereka. Ini loh tokoh kalian dahulu, semangatlah kalian dalam berjuang, dalam beribadah. Ini tokoh. Nah, itu apa yang dilakukan oleh umat terdahulu. Pelajari, jangan melakukan kesalahan yang sama, karena bisa berakibat dengan akibat yang sama yang telah dialami oleh umat-umat terdahulu. Nah, jangan bersikap gulu dalam menyikapi orang-orang soleh melampaui batas yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, karena bisa berakibat seperti yang telah menimpa umat-umat terdahulu. Diingatkan, dan jangan sampai ilmu itu dilupakan, dan itu menjadi salah satu sebab terjadinya berbagai musibah-musibah itu yang menimpa umat-umat terdahulu. Maka jadikan itu sebagai pelajaran. Nah, ya, ada ungkapan dari Arab, ya, al-aqilu, seorang yang berakal, man i'tabara bi ghairihi wastafada min tajarubil akharin. Seorang yang berakal, karena di sini Allah ingatkan, afalam takunu ta'qilun, tidakkah kalian mau berakal? Al-aqil man i'tabara bi ghairi, seorang yang berakal itu seorang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Orang lain yang melakukan, orang lain yang terjatuh ke dalamnya, lalu dia bisa mengambil pelajaran agar dia tidak terjatuh ke dalam kesalahan yang sama seperti kesalahan yang sudah dilakukan sebelumnya. Itu seorang yang berakal. Istafada min tajarubil akharin, dia mengambil pelajaran faedah dari apa yang telah dialami oleh orang lain. Dalam ungkapan yang lain disebutkan, as-sa'idu man i'tabara bi ghairihi wasyaqiyu man i'tabarahu ghairuhu. Seorang yang bahagia, seorang yang selamat, seorang yang bisa mengambil pelajaran apa yang telah menimpa orang lain. Wasyaqiyu, seorang yang celaka, yaitu seorang yang orang lain menjadikan dia sebagai pelajaran, sebagai tempat pengambilan pelajaran. Nah, khawati billah rahimani wa rahimakumullah, coba lihat apa yang biasa dilakukan oleh asatidzah kita dalam memberikan faedah ini kepada kita. Nah, dalam berbagai permasalahan, dalam berbagai fitnah-fitnah terjadi, nah, mereka biasanya akan menyebutkan, ini loh hikmahnya, ini pelajarannya. Kesalahan yang terjadi ini, 1, 2, 3, 4. Lihat kesalahan ini, lihat kesalahan ini, pelajari kesalahan ini. Ini kesalahan, hal ini gak boleh. Tujuannya, agar kita menjadi orang-orang yang berakal. Pelajari kesalahan itu, kenali kesalahan itu, jangan melakukan kesalahan yang sama, karena bisa berakibat berujung kejadian ataukah perkara yang sama. Diingatkan agar kemudian bisa mengambil pelajaran. Nah, dalam setiap perkara perhatikan itu, pelajari kesalahan yang terjadi, pelajari kesalahan yang dilakukan, jadikan itu sebagai pelajaran. Jangan melakukan kesalahan yang sama seperti yang sudah dilakukan. Itu cara seseorang agar bisa selamat dari terjatuh ke dalam kesalahan yang sama. Apa yang telah menimpa umat-umat atau kaum sebelumnya hingga menjadikan mereka beribadah kepada selain Allah, itu memiliki sebab-sebab, memiliki latar belakang. Pelajari apa yang disebutkan dalam kitab ini, diantaranya bab ini menyebutkan, mengkisahkan, menyampaikan, ini loh salah satu sebabnya terjatuhnya manusia dalam kesyirikan, perkaranya ini, 1, 2, 3. Nah, kenali itu dan jadikan itu sebagai pelajaran. Jangan melakukan perkara yang sama sehingga na'udzubillah bisa menyebabkan terjatuh ke dalam bahaya yang sama seperti yang telah menimpa mereka. Qala rahimallahu wa hadza yufidul hadar minal ghuluwi wa wasaili syirk. Maka beliau sebutkan, ini memberikan faedah berhati-hati dari sikap ghulu dan berbagai wasilah-wasilah kesyirikan. Hati-hati. Jangan kemudian mengatakan, ah cuma ini saja kok, sedikit saja. Ah ini cuma, katakanlah misalnya patung. Oh ini cuma biasa. Ini cuma kenang-kenangan. Ini cuma begini dan begitu. Itu wasaili syirki. Jangan melakukan, terjatuh ke dalam hal yang sama. Itu yang dikhawatirkan. Nah, maka berhati-hati dari bentuk ulu dan berbagai wasilah-wasilah yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Jauhi, hindari. Wa in kanal qasdu biha hasanan, meskipun niatnya baik. Fa inna syaitan adkhala ulaika fi syirki min babil ghuluwi fi salihin wal ifrati mahabbatihim. Karena syaitan masuk kepada mereka ini dari pintu kesyirikan, dalam kesyirikan memasukkan mereka, adkhala ulaik, syaitan memasukkan mereka ini ke dalam kesyirikan melalui pintu sikap ghulu kepada orang-orang saleh, wal ifrat, dan sikap berlebihan ya dalam mencintai mereka. Ini cintai sekadarnya. Nah, jangan kecintaan itu berlebih. Kalau kecintaan itu terlalu berlebih dari kadarnya, biasanya dua ujungnya. Biasanya yang pertama, jika sesuatu itu harus menjadi sesuatu yang ditinggalkan atau yang dibenci, dia tidak menerima, ya. Nah, akhirnya dia tetap mengikutinya, dia tetap berjalan bersamanya, nah, dan seterusnya. Itu satu. Atau kemungkinan yang kedua, dia menjadi seorang yang patah, seorang yang benci dengan kebencian yang sangat, sehingga dia akan bersikap dengan sikap yang berlebihan. Sikap dengan sikap yang berlebihan, melampaui batas. Kalau yang pertama tadi al-ghulu fil ifrat, kalau yang ini al-ghulu fil tafrit. Nah, seperti itu. Qasdan, pertengahan. Jadi subhanallah, perkara tauhid, perkara akidah itu jangan dipandang, jangan dilihat hanya dalam perkara, hanya perkara ibadah saja cakupannya, tidak lebih dari itu. Tidak, masalah tauhid masya Allah masalah yang begitu luas lebar, sampai-sampai para ulama, Syekh Mukbil rahimahullah, ya, nah, apa yang dinukilkan, nah, beliau sampai atau menyebutkan yang semakna tauhid ini prinsip dasar. Kalau tauhid seseorang bagus, bisa menerima tauhid, yang lainnya itu insya Allah bisa mengikuti, mudah baginya. Nah, karena semuanya akan berhubungan, berkaitan. Tetapi naudzubillah kalau di tauhid seseorang ada khalal, ada cacat, ada lubang, ada celah, ada keretakan, maka ini bisa melebar, meluas, melebar, meluas. Bisa menyangkut berbagai hal-hal yang lain. Cepat atau lambat, sadar atau tidak menyadari. Berarti perkara tauhid perkara yang harus dikokohkan. Nah, setiap muslim tidak bisa ya merasakan atau memberikan jaminan rasa aman kepada dirinya, ya. Kemudian mengatakan, ya saya sudah tahu tauhid, kemudian dia merasa aman. Nah, tidak lagi berupaya untuk terus mendalami tauhid, untuk terus membaca kitab tauhid, untuk terus mempelajari, mengkaji, minimal dia sendiri tentang permasalahan tauhid. Tidak, harus terus seseorang mempelajari dan berusaha mempelajari tauhid. Kama qad waqa'a mithlu dzalika fi hadhil ummah, sebagaimana telah terjatuh hal semisal itu pada umat ini. Azhara lahumul bid'ah wal ghulu fi qalbi fi qalbi na'am ta'dhimi salihin wa mahabbatihim. Di mana syaitan menampakkan kepada mereka kebidahan dan sikap ghulu dalam bungkus, dalam bentuk pengagungan kepada orang-orang saleh, dan dalam bentuk wujud kecintaan mereka. Ini loh bentuk kecintaan kepada orang saleh itu, dengan meminta dikuburnya, kata mereka, dengan meminta syafaat kepada mereka, nah, kata mereka, atau berbagai ungkapan-ungkapan yang lain. Mereka tidak mau dikatakan bahwa perbuatan mereka adalah kesyirikan, tapi mereka menginginkan perbuatan mereka itu diistilahkan dengan bentuk kecintaan, bentuk memuliakan, bentuk menghormati orang-orang soleh. Hakikat kesyirikan dibungkus dengan nama atau semboyan yang indah. Ini yang beliau sebutkan. Adharalahumul bid'ah wal ghulu, ya. Syaitan menampakkan kepada mereka kebidahan dan sikap ghulu dalam bentuk pengagungan orang-orang soleh dan kecintaan kepada mereka, sehingga mereka akan membela mereka tidak akan terima kalau dikatakan itu kesyirikan. Marah mereka. Liuqi'ahum fima huwa adzam min dzalik, agar syaitan dapat menjerumuskan mereka pada hal yang lebih besar dari itu. Apa itu? Min ibadatihim lahum min dunillah, yaitu dari penyembahan kepada mereka selain Allah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin annahum qalu, dalam riwayat yang lain mereka berkata, ma'azzama awwaluna haula illa wa hum yurjauna aw yajuna syafa'atuhum min Allah. Orang-orang pendahulu kita tidaklah mengagungkan mereka-mereka ini kecuali mereka mengharapkan syafaatnya di sisi Allah. Ini zaman ingin mengharapkan syafaat. Ai yajuna syafa'ata ulaika salihin alladzina sawwaru tilkal asnam ala suwarihim. Yani mereka mengharapkan syafaat orang-orang soleh yang telah dibuatkan patung-patung dalam wujud bentuk mereka ini. Ya. Wasammuha bi asma'ihim, yang mereka telah namakan dengan nama mereka. Wa min huna yu'lam anna ittikhadha syafa'a wa raja'a syafa'atihim bi talabihim minhum syirkun billahi kama taqaddama bayanuhu fil ayatil muhkamat. Dan dari sinilah diketahui bahwa menjadikan atau membuat para pemberi syafaat, menjadikan para pemberi syafaat dan mengharapkan syafaat mereka dengan langsung meminta kepada mereka, ini merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah yang telah terdahulu penjelasannya pada ayat-ayat yang muhkama. Demikian. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang musannif rahimahullah sebutkan terkait dengan penjelasan atsar ini. Mudah-mudahan berikan manfaat ke kita sekalian. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.